Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayyuhan nas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad bab da'awatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bab doa-doa nabi alaihi salatu wassalam. Bab yang ke-291. Kita masih pada pembahasan bab doa dari mulai beberapa bab yang telah lalu dan bab-bab yang akan datang masih membicarakan tentang masalah doa. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdul Malik ibn Sabbah San'ani قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن أبي موسى dari putranya Abu Musa, dia adalah Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari. An abihi, dari bapaknya yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dari Yaman, dikenal dengan suaranya yang merdu ketika membaca Al-Quran. Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu kana yad'u bihadha du'a, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau biasa melafalkan doa ini, berdoa dengan doa berikut ini: Rabbi ighfirli khathiati wa jahli, ya Allah Rabbku, ampunilah aku khathiati, kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, wa jahli, dan kejahilanku, yakni tindakan-tindakan dosa yang aku lakukan karena kejahilanku. Bisa pula dimaknakan wajahli, dan kejahilanku. Dengan makna yang kedua ini, berarti kejahilan tentang perkara agama itu merupakan sebuah kesalahan, sehingga Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah atas kejahilan tentang perkara agama. Wa israfi fi amri kullihi, Ampunilah aku ya Allah atas israfi, tindakanku yang melampaui batas. Fi amri kullih, dalam semua urusanku. Israf itu mujawazatul had, melampaui batas yang disyariatkan. Di sini beliau memohon ampun kepada Allah atas semua perkara-perkara yang di situ terjadi israf, tindakan melampaui batasnya. Wa ma anta a'lamu bihi, dan dosa-dosa yang engkau ya Allah lebih tahu dengannya daripada aku. Ini menunjukkan bahwasanya umat manusia seringkali melaksanakan tindakan kesalahan, tindakan dosa-dosa yang dia tidak tahu, dia tidak sadari, dia tidak merasa, sehingga perlu dia memohon ampun kepada Allah secara umum, memohon ampun atas segala tindakan dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia tidak tahu, yang dia tidak merasa. Allah yang lebih tahu semua itu. Allahumma firli khata'i kullahu, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku seluruhnya, semua kesalahan ya Allah. Wa 'amadi, dosa yang aku kerjakan dengan sengaja. Wa jahli, dosa yang saya kerjakan karena kebodohan saya. Wa hazli, dosa yang saya kerjakan karena saya main-main. Hazal, main-main. Wa kullu dzalika 'indi, semua itu ada padaku. Kalimat ini wa kullu dzalika 'indi merupakan i'tiraf, pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua tindakan-tindakan kesalahan tadi, semua tindakan-tindakan dosa tadi adalah perbuatanku, perbuatan hamba. Diakui kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dinisbahkan kepada hamba dikarenakan tindakan itu mereka yang melakukan. Hamba itu sebagai sang pelaku. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang memberikan takdir, mentakdirkan itu terjadi. Terkait dengan takdir ada khairihi wa syarrih. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Kemudian dari kalimat ini wa kullu dzalika 'indi, semua itu dari aku, menunjukkan tidak boleh menisbatkan sesuatu perkara jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, Rasul mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan-kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada engkau ya Allah. Tidak boleh. Semua tindakan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Khairun kullu, semuanya baik. Semuanya baik. Semua ciptaan Allah semuanya baik. Ada khairul lidzatih, kebaikan atau baik pada zatnya. Ada khairul lighairihi, kebaikan karena sebab yang lain. Baik, kebaikan pada zatnya seperti adanya surga, kenikmatan-kenikmatan, adanya para malaikat, para anbiya wal mursalin, adanya amal saleh, adanya kaum mukminin. Baik, ini perkara kebaikan. Pada zatnya perkara baik. Yang kedua khairul lighairihi, baik dikarenakan sebab yang lain, yakni terkait dengan perkara-perkara jelek yang ada pada hamba-hambanya. Adanya neraka, iblis, para syayatin, adanya amal-amal jelek dan segala macamnya, hal-hal yang berbau kejelekan. Baik, itu ketika dikaitkan dengan Allah baik. Khairun lighairihi, dikarenakan sebab yang lain, yakni dilihat dari sisi hikmah dibalik kejelekan tadi. Adanya neraka, adanya iblis, adanya kekufuran, adanya orang kafir, dibalik itu muncul dan ada sekian banyak hikmah-hikmah yang sangat agung yang membawa kebaikan. Adanya neraka membuat orang semangat untuk beribadah, lepas daripadanya. Adanya iblis membuat orang bersemangat untuk berjihad melawan iblis. Adanya orang kafir juga demikian. Ada amalan jihad. Ada musibah-musibah membuat orang dari syukur, sabar, ridha. Wahai saudara, di balik itu ada hikmah-hikmah yang sangat mulia yang itu merupakan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua perkara kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Sebab yang dinisbatkan kepada Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Kejelekan itu dinisbatkan kepada hamba selaku orang yang mengerjakannya. Itu pada kalimat wa kullu dzalika indi, semua tadi, dosa karena disadari ataukah tidak sengaja, main-main, serius, melampaui batas dan segala macamnya, itu semuanya dari hamba Allah sendiri. Wa kullu dzalika indi. Baik. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah saya lakukan, maqaddamtu, dosa yang telah lalu saya lakukan, wa ma akhartu, dan dosa yang nanti akan saya kerjakan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku kerjakan dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa yang aku kerjakan dengan terang-terangan. Mohon ampun dari semua tadi. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, muttafaqun alaih. Namanya ini termasuk istighfar, menunjukkan istighfar merupakan bagian dari doa. Doa itu umum, di antara bentuk doa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini luar biasa, dikarenakan memohon ampun dari semua kesalahan, semua dosa, dilafalkan secara umum, secara terperinci, detail, disertai dengan i'tiraf, pengakuan sebagai seorang hamba yang banyak salah. Wa kullu dzalika indi. Dan itu insya Allah akan lebih mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Ibnu al-Muthanna, Muhammad Ibnu al-Muthanna Abu Musa al-Anazi. Qala haddatsana Ubaidullah ابن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو إسحاق kakeknya عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة dua orang dari Abu Bakar bin Abi Musa dan dari Abu Burda, dua orang putra Abu Musa al-Ash'ari. Ahsibuhu, saya kira dia meriwayatkan an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana yad'u, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku khati'ati, semua kesalahanku, wajahli, dan kejahilanku atau dosa yang saya kerjakan karena kejahilanku, wa israfi fi amri, dan tindakan-tindakanku yang melampaui batas dalam semua urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau ya Allah lebih tahu dengannya daripada aku. Allahumma firli hazli wa jaddi. Ya Allah, ampunilah aku dosa yang aku kerjakan dikarenakan main-main, wajadi dikarenakan serius, wa khata'i, semua kesalahanku, wa amadi, dosa yang aku kerjakan dengan sengaja, wa kullu dzalika indi, dan semua itu datang dari aku ya Allah. Ini mukhtasar, ringkasan dari yang sebelumnya, dari yang sebelumnya. Wa qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Asim, Abu Asim an-Nabili, Buhad ibn Makhlad, an Haywah, wa Haywah ibn Shuraih. Qala haddathana Ubbah ibn Muslim, sami'a Aba Abdurrahman al-Hubuli, an as-Sunabihi. An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, akhadha biyadi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Suatu kali Nabi SAW memegang kedua tanganku, memegang tanganku. Faqala, sambil berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu, saya jawab, labbaik, labbaik ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintai kamu. Ini menunjukkan di antara hakul ukhuwah, hak persaudaraan sama Islam, ialah menyampaikan kecintaan kita kepada teman-teman kita karena Allah. Uhibbuka fillah, memberitahukannya. Inni uhibbuk, qultu, saya katakan kata Mu'ad, wa ana wallahi uhibbuk, saya pun juga demikian, sungguh mencintai engkau ya Rasulullah. Qala, maka Rasul menyatakan, ala wa'allimuka, maukah aku ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat, taquluha fi duburi kulli salati, yang kau ucapkan kalimat-kalimat tadi di belakang setiap salatmu. Kalimat ini duburi kulli salat, dua pengertian di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam, setelah tasyahud akhir, kemudian bertawud dari empat perkara, berdoa dengan doa ini sebelum salam. Sebab ada anjuran untuk memperbanyak doa sebelum salam. Ini yang pertama. Yang kedua, dibaca setelah selesai sholat. Setelah zikir-zikir, ya, setelah zikir-zikir sholat tuntas semuanya, lalu membaca doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dua-duanya boleh, dikarenakan dua makna ini masuk pada kata-kata duburi kulli salat. Katanya Rasulullah, maukah aku ajarkan kepada engkau wahai Mu'ad, beberapa kalimat yang engkau ucapkan di belakang setiap kali kamu sholat. Qultu na'am, saya katakan na'am, mau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, qul, katakanlah, katakanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Kalimat zikir ini umum ya, meliputi membaca Al-Quran, tilawatul Al-Quran, juga meliputi semua zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Azkar, barakallahu fikum. Bahkan ada yang menyatakan meliputi zikir bil lisan, zikir bil hal. Zikir bil lisan itu lafaz zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, atau baca Al-Quran dengan lisan. Juga zikir bil hal, zikir dengan keadaan kita, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata zikir, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri engkau ya Allah, mensyukuri semua nikmat, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat umum, nikmat khusus, nikmat duniawi, nikmat ukhrawi, semua nikmat lahir, batin, umum, khusus, dunia akhirat. Minta bantuan kepada Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah untuk bagus dalam beribadah kepadamu. Di sini bukan semata-mata minta bantuan untuk ibadah. Lebih daripada itu, memohon bantuan kepada Allah supaya bisa beribadah kepada Allah dan bagus cara ibadahnya. Husnul ibadah, ibadah yang baik, itu ibadah yang terpenuhi semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, bahkan yang sunnah-sunnahnya, disertai dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu husnul ibadah. Bukan semata-mata minta bantuan untuk ibadah, tapi ibadah dan indah ibadahnya, baik ibadahnya, terpenuhi semua rukunnya, syaratnya, wajibnya, mustahab-mustahabnya dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Ini luar biasa, ikhwan. Doa ini sangat luar biasa. Kalau sampai dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wah luar biasa. Termasuk golongan orang yang berbahagia. Zikir, syukur, ibadah. Ibadah secara umum. Bahkan ibadahnya bagus. Senantiasa ingat kepada Allah. Senantiasa syukur nikmat. Ini tiga rukun takwa. Tiga rukun takwa disebutkan dalam tafsir ayat di Ali Imran ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa haqqa tuqatih disebutkan dalam tafsirnya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau memaknakan kata-kata ini, innallaha yuta'u wa la yu'sa wa yuzkaru wa la yunsa wa yuzkaru wa la yughfar, dengan tiga poin tadi. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ialah Allah itu ditaati dengan ibadah, tidak dimaksiati. Di sini pada kata-kata husnul ibadah. Yang kedua, Allah senantiasa diingat, berzikir kepada Allah selalu. Wala yunsa, dan tidak dilupakan. Pada kata-kata zikrika. Wa yushkaru wala yukfar, Allah disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri nikmatnya. Kata-kata syukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Globalnya meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa. Ibadahnya bagus, taat selalu kepada Allah, enggak maksiat kepadanya, selalu berzikir kepada Allah, enggak melupakannya, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, tidak mengkufurinya. Ini termasuk bacaan dibaca sebelum salam atau setelah sholat. Setelah sholat, barakallahu fiik. Jangan sampai lupa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan bagus dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Barakallahu fiik. Ini doa yang sangat luar biasa, barakallahu fiik, yang perlu kita hafalkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga doa-doa yang sebelumnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadza yakfi. Bagaimana kita memahami tentang takdir yang jelek dengan kejelekan yang tidak kembali kepada Allah? Iya. Pengertian takdir khairihi wa syarrih, iman kepada takdir baik dan buruk. Pengertian baik dan buruk itu terkait dengan hamba. Bagi hamba ini perkara kebaikan, kesehatan, rezeki yang melimpah, taufik dan hidayah. Baik atau baik? Baik. Wa syarrih, dan jelek bagi hamba, sakit, musibah, kesulitan, segala macamnya. Jelek bagi hamba. Paham ya? Itu semuanya takdir dari Allah. Ketika antum merasakan kebaikan, itu takdirnya Allah. Ketika antum merasakan kejelekan, takdirnya Allah. Tapi ingat, tidak boleh menisbahkan perkara-perkara yang jelek kepada Allah. Kenapa? Sebab semua perbuatan Allah itu baik. Jadi paham ya? Itu baik. Adanya musibah, adanya malapetaka, adanya bencana, adanya kekufuran, orang kafir, iblis, dan segala macamnya. Bagi manusia, jelek. Tapi bagi Allah itu baik. Tapi namanya khairun li ghairihi. Yang saya katakan tadi. Kebaikan dikarenakan sebab yang lain. Yakni, diambil dari hikmah-hikmah dibalik itu. Dibalik musibah, ada hikmah. Orang bersabar, menjadi ulet, tahan banting, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan segala macamnya. Ini perkara-perkara kebaikan semuanya ini, ikhwan, barakallahu fikum. Saya dalam ya, sehingga tidak ada pertentangan, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Pertanyaan juga Ustaz Jafri Bukhari yang terkenal dengan solawatannya meninggal, apakah kita doakan dengan kebaikan atau kejelekan, atau bagaimana sikap kita? Ya dia muslim, kita doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tidak lebih daripada itu. Nah gitu ya. Terkait dengan beliaunya yang ma'ruf, entah tahu siapa beliau. Musa harus dijafarkan. Nama Abdul Dah. Ustaz apa artis? Selamat gila. Nah, bagaimana sebaiknya tanggapan umat muslim dalam sikapi kaum jahiliyah, umat Hindu yang merayakan hari raya mereka secara terang-terangan bahkan besar-besaran di wilayah yang mayoritas beragama Islam? Apakah boleh membubarkan acara mereka mengingat pemerintah juga melindungi hak tiap warga negara dalam menjalankan agamanya? Contoh kasus di Lombok, perayaan Galungan dilaksanakan secara besar-besaran bahkan menjadi tontonan yang menarik dari kaum muslimin. Menurut informasi, dalam 2 tahun terakhir wali kota bahkan ikut meresmikan acara dengan adanya prosesi gunting pita. Bagaimana sikap kaum muslimin melihat maraknya kesyirikan tersebut? Masya Allah. Sampaikan kepada pihak yang terkait, sampaikan kepada pihak pemerintah yang terkait dengan masalah ini dengan baik-baik para kuatikum, supaya tidak demikian dikarenakan mayoritasnya kaum muslimin. Para kuatikum. Tapi dengan membubarkan acara mereka dengan paksa, dengan tanpa ada koordinasi dengan pihak penguasa dan segala macamnya, kurang tepat. Setelah akan menimbulkan mungkar yang lebih besar. Ingkarul mungkar perkara yang harus, perkara yang wajib. Tapi ada kode etik nih. Tidak boleh ingkarul mungkar dengan suatu cara yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Dalam kondisi yang semacam itu, besar-besaran. Tur wali kota, gunung pita, patung dari belakang langsung bubar gitu. Yang dibubarkan kamunya atau mereka? Jawabannya? Ya kamunya. Yang mestinya, yang tadinya kamu ingin karul mungkar, justru dengan tindakan kamu tadi, maka citra Islam jadi buruk. Maka sampaikan kepada pihak yang terkait dengan cara baik-baik. Dan yang terpenting adalah memberikan dakwah penyuluhan kepada masyarakat sekitar supaya tahu itu hari besar musyrikin, tidak boleh dihadir segala macamnya. Kalau umat itu faham tentang perkara agama, enak urusannya ya. Karena bodoh, ya ini ya. Acaranya musyrikin nonton, menarik ini kita senang gitu. Allahumma musta'an. Di sini pentingnya berdakwah para kelompok. Al-Muhim, upayakan dengan cara yang terbaik. Ingkar terbuka dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Ada seseorang yang gemar memberikan bantuan atau hadiah kepada saudaranya atau teman-temannya. Tetapi ketika saudara atau temannya tadi ingin membalas kebaikan dengan serupa, orang tadi menolak, tidak mau menerima. Apakah menolak pemberian dari orang lain itu sifatnya terpuji? Masya Allah. Artinya dia senang bantu, tidak mau dibantu. Masya Allah. Susah nyari orang kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Luar biasa itu. Mungkin enggak tahu. Nah, di satu kota berapa orang gitu ya. Satu aja ada Masya Allah ya. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Sikap yang sangat bagus. Man yu'in wa la yasta'in. Sehingga dia mendapatkan dua keutamaan. Mendapatkan keutamaan al-ibtida', membantu orang lain secara langsung, memulai membantu orang lain. Yang kedua, al-iktifa, merasa cukup dengan keadaan dirinya, tidak butuh bantuan orang lain. Namun, terkait ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada dia, ini perlu dirinci keadaannya. Kalau dia menolak dan mereka paham, antum tidak nerima dan mereka tidak ada masalah dengan hatinya, pahamlah antum, tidak ada masalah kamu tolak. Tapi kalau ditolak menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman, ya, jangan. Terkadang kita menerima pemberian seseorang itu bukan karena butuhnya kita, terkadang hanya dalam rangka untuk menyenangkan dia, untuk menyenangkan dia. Barakallahu. Hadza muhim. Idkhalu surur fi ila ila qalbil muslim amrun thayyib. Memasukkan rasa bahagia di hatinya seorang muslim perkara sangat bagus. Sehingga dilihat kondisinya. Kalau seandainya engkau menerima hadiah tadi, pemberian tadi, betul-betul sangat menggembirakan dirinya, terima. Walaupun nanti tidak kamu pakai, kamu kasihkan orang lain, enggak ada masalah. Yang penting kamu sudah menerima. Barakallahu. Tapi kalau ngasihkan orang lain jangan di depan dia ya. Hah? Itu kurang adab itu. Sini sini ya, terima jazakallahu khair. Nanti antum, oh, wah itu pukulan besar bagi yang ngasih itu, pelecehan itu. Nah, terima dulu yang baik-baik dulu. Siapa tahu kalau antum cocok, nikmati kan gitu ya. Nanti antum, antum gak memerlukan, kasihkan sama yang membutuhkan, gak ada masalah. Tapi dia gak tahu. Barakallahu fikum. Sadar kan? Belum. Hah? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ikhwan. Sudah adhan akkatilah guna. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakatuh.